Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, yang disusun oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, di pertemuan yang pertama telah kita bahas ringkas tentang mukaddimah kitab ini dan juga pembahasan bab yang pertama tentang apa itu as-sunnah, yang kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan as-sunnah menurut syariat adalah seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan sunnah di dalam syariat. Adapun kalau ada yang mengartikan sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa, itu definisi yang benar, tapi itu pelajaran anak SD. Pelajaran anak SD. Saya katakan demikian karena ada orang-orang gak paham, bikin video seorang ustaz menjelaskan tentang makna sunnah menurut syariat. Seorang ustaz ahlu sunnah. Kemudian ustaz itu menjelaskan sunnah menurut syariat. Lalu setelah itu ditampilin video anak SD. Dan judulnya anak SD lebih paham tentang sunnah daripada ustaz. Ya. Padahal yang bikin video itu yang gak paham. Karena yang dikenalkan kepada anak SD, sunnah dalam definisi fikih. Sebab sedang membahas tentang fikih. Kalau kita membahas akidah, manhaj, maka sunnah yang dimaksud menurut makna syariat. Yaitu sunnah yang disebutkan di dalam as-sunnah. Lawannya adalah bid'ah. Perhatikan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Alaikum, wajib atas kalian. Ini kalimat atau kata ala digunakan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menunjukkan kewajiban. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Bahkan ditekankan lagi, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sekuatnya dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahaya bid'ah sebagai lawan daripada sunnah. Beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ini lanjutan hadis. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalalah." dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keluar dari lisan beliau yang mulia, dari wahyu yang beliau terima melalui malaikat Jibril yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau ada seorang muslim alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Bahkan marah kalau ada yang bilang semua bid'ah itu sesat. Bahkan ada yang menyamakan orang yang mengatakan bid'ah itu sesat sama dengan penjual sate. Kalau orang penjual sate, apa yang dia ucapkan? Sate, sate, sate. Berarti yang suka sebut bid'ah, katanya itulah ahlul bid'ah. Yang menyebut bid'ah pertama kali, Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin dianalogikan seperti itu? Apakah kita mau menuduh Nabi SAW, beliaulah ahlul bid'ah? Padahal, yang pertama kali menyebutkan, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, adalah Rasulullah SAW. Dan buku-buku para ulama dipenuhi dengan kalimat ini. Kalau sedang membahas bid'ah. Kalau sedang membahas bid'ah, selalu para ulama mengingatkan semua bid'ah itu sesat. Jadi, hadis ini menjelaskan, sunnah yang dimaksud lawannya adalah bid'ah. Dan dulu di masa Nabi SAW belum dikenal istilah sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu baru dikenal belakangan. Jadi sunnah yang dimaksud di sini bukan lawannya wajib atau lawannya makruh, bukan. Tetapi lawannya adalah bid'ah. Jadi sunnah yang dimaksud adalah keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam rinciannya ada yang wajib, ada yang mustahab. Mustahab itu nama lain dari sunnah dalam definisi ulama yang membahas tentang fikih. Iya, jadi jangan gagal paham. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan lebih detail. Sekedar kita ingatkan kembali. Jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu sebuah pasal yang berjudul Al-Musammayat Asy-Syar'iyyah li Ahli Sunnati wal Jamaah. Penamaan-penamaan yang syar'i terhadap golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita telah paham bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Lalu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, apa nama mereka? Ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa membedakan mana orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, golongan yang benar itu, golongan yang selamat itu yang jumlahnya hanya satu, dan mana golongan-golongan yang menyimpang. Pertama sekali kita kenali dari penamaannya. Sebelum kita mengenali mereka dari ajaran-ajarannya. Jadi kenali dulu nama-nama mereka dan hakikat dari penamaan itu. Karena bisa saja satu golongan atau seseorang mengklaim dia sebagai ahlus sunnah. Dia menamakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Namun kenyataannya, apa yang dia amalkan, apa yang dia imani, tidak sesuai hakikat penamaannya. Jadi inilah pentingnya kita berkenalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih jauh melalui nama-namanya. Baik. Dan ini penting sekali jemaah sekalian, demi untuk membedakan antara golongan yang benar dan golongan yang menyimpang, dan demi untuk membuktikan mana golongan yang benar yang penamaannya sesuai hakikatnya. Di dalam kitab ini penulis Hafizahullah Ta'ala Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi akan menjelaskan kepada kita 6 penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, 6 penamaan golongan yang selamat, dan apa makna penamaan tersebut secara hakiki. 3 di antaranya memiliki asal di dalam syariat. Penamaan 3 di antaranya terdapat asal dalam syariat, artinya memiliki dalil secara khusus. Sedangkan 3 yang lainnya memiliki dalil secara umum. Memiliki dalil secara umum atas penamaan terhadap Ahlus Sunnah tersebut. Insyaallah Ta'ala kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan inilah penamaan yang paling terkenal dan paling banyak diklaim oleh golongan-golongan di dalam tubuh kaum muslimin. Karena pemahaman bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selamat, satu-satunya golongan yang benar, itu sudah umum diketahui oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang tidak tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki nama lain yang hakikatnya sama, sehingga enggak boleh dibeda-bedakan. Hakikatnya orangnya itu-itu juga, karena ajaran mereka sama walaupun memiliki penamaan yang berbeda. Inilah pentingnya kita membahas bab ini agar hilang kesamaran, hilang syubhat, dan menjadi jelas bagi kita siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Jadi penamaan mereka yang paling terkenal adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang disebut Ahlus Sunnah saja, dan terkadang disebut Ahlul Jamaah saja. Namun yang lebih sering adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Syekh menjelaskan, wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum qad tamayyazu bimizatain adzimatain. Di antara sebab penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama ini, karena mereka berbeda dengan golongan-golongan lain disebabkan mereka punya 2 keistimewaan yang tidak terdapat pada golongan-golongan lain. Jadi ini hakikatnya mengapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada 2 hal yang paling istimewa pada mereka yang tidak dimiliki oleh golongan-golongan lain. Yang pertama kata Syekh, tamassukuhum bisunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun menjadi ahlu sunnah. Inilah hakikatnya. Yang pantas disebut ahlu sunnah adalah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal tadi kita tegaskan apa yang dimaksud dengan sunnah beliau. Seluruh ajaran beliau, baik itu terkait dengan akidah, keyakinan, keimanan, terutama tauhid, ataukah terkait dengan amal ibadah, cara-cara beribadah kepada Allah, ataukah terkait dengan akhlak yang baik kepada hamba-hamba Allah? Semuanya. Dan yang Rasulullah SAW ajarkan sudah sempurna. Sudah sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Dan aku telah sempurnakan untukmu, atau kucukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka Allah mengabarkan kepada kita, agama Islam ini adalah agama yang lengkap. Itulah sunnah Nabi SAW. Lengkap. Enggak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya menjelaskan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan mengingatkan semua kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Artinya, seluruh ajaran Islam sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam riwayat At-Tabrani, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya tentang itu. Maksudnya ini penggambaran sahabat betapa lengkapnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Maksudnya jemaah sekalian, kalau agama ini sudah lengkap, maka kita ikuti semuanya. Kita berusaha mengamalkan semuanya. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Berusaha mengamalkan semuanya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Sebutkan bidang kehidupan atau aspek kehidupan kita apa saja. Pasti ada aturannya di dalam Islam. Apakah itu kehidupan pribadi kita? Atau berkeluarga, kemudian bermasyarakat, berbangsa, bernegara, hukum, ekonomi, undang-undang, politik, dan semuanya diatur di dalam Islam lengkap. Maka yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti seluruh petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya. Oleh karena itu, orang yang tidak berpegang teguh dengan petunjuk beliau, yang mengikuti selain petunjuk beliau, maka mereka tidaklah patut disebut sebagai ahlu sunnah. Syekh mengatakan, ahlu sunnah itu tatamassaku bi'ara, sebelumnya, bi khilafi sa'iril firq. Ahlu sunnah itu berbeda dengan seluruh firqah-firqah. Ahlu sunnah berpegang teguh dengan semua ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Semua ajaran Islam, semua petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Golongan-golongan yang lain selain ahlu sunnah, mereka tidak berpegang teguh secara utuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepada pendapat-pendapat mereka, hawa nafsu mereka, ataupun ucapan para pemimpin mereka. Fahiya la tunsabu ila sunnah wa innama tunsabu ila bida'iha. Maka golongan-golongan ini tidaklah pantas dinisbatkan kepada sunnah, melainkan dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah mereka. Wa au ila a'immatihim, atau kepada pendiri-pendiri mereka. Contohnya dinisbatkan kepada bid'ah mereka seperti golongan Qadariyah. Karena akidah mereka terhadap takdir Allah berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah. Contohnya dinisbatkan kepada pemimpin mereka seperti golongan Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm bin Sufwan. Au ila af'alihim, atau terhadap dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka seperti golongan Mu'tazilah. Mereka dinisbatkan kepada i'tizal karena perbuatan mereka yang berpisah dari majlisnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa kemunculan mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Makanya aneh, orang yang suka mengada-ada dalam agama masih mengklaim sebagai sunnah. Masih mengklaim sebagai Ahlus Sunnah. Marah kalau enggak disebut sebagai ulama sunnah, ustadz sunnah, golongan sunnah, dia marah. Padahal dia sendiri perbuatannya tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sanggup mengikutinya, tapi dia tinggalkan. Dan dia mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini keistimewaan yang pertama. Yang pantas disebut ahlu sunnah, kalau betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang, jangan marah kalau tidak dibilang golongan sunnah. Jangan marah kalau ustadznya tidak disebut ustadz sunnah. Dainya tidak disebut dai sunnah. Siapa suruh menyelisihi pendapat as-sunnah? Siapa suruh menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pendapat golongan-golongan yang menyimpang? Iya. Jadi ini bukan klaim, tapi harus dengan pembuktian. Kalau cuma klaim saja, kami ahlus sunnah, ustadz saya ustadz sunnah, majelis kami majelis sunnah, tapi tidak ada pembuktian, tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan itu adalah kedustaan. Iya. Jadi ini yang pertama. Wal mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jamaah. Bahwa mereka adalah ahlul jamaah. Apa yang maksud ahlul jamaah? Lijitimaihim alal haq wa adami tafarruqihim. Mereka disebut ahlul jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Berpecah belah artinya memunculkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan saling memusuhi antara satu golongan dengan golongan yang lain. Sebagaimana firman Allah tentang kaum musyrikin, wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jamaah sekalian, ini hati-hati. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan, lalu mereka masing-masing merasa memiliki keistimewaan, walaupun yang mereka yakini itu tidak berdasarkan petunjuk dari Allah, tapi mereka merasa ada keistimewaan milik mereka yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka kalau sudah ada perasaan seperti ini, kita berbangga dengan sesuatu padahal itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang disebut dengan Al-Hizbiyah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi, yang dimaksud dengan Ahlul Jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Bahkan walaupun dia seorang diri. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jamaah, persatuan yang hakiki, adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Itulah hakikat al-jamaah. Sebagian orang salah paham. Mereka pikir al-jamaah itu organisasi. Maksudnya perintah buat organisasi. Sehingga ditulis dalam ADART-nya, kenapa bikin organisasi? Dengan dasar perintah berjamaah. Bukan itu yang dimaksud perintah berjamaah di dalam Islam. Perintah berjamaah dalam Islam itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah berpegang teguh dengan kebenaran. Artinya, semua umat Islam, kalau mereka berpegang teguh dengan kebenaran, dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan sunnah beliau, maka mereka akan bersatu. Kenapa ada perpecahan? Karena ada orang-orang yang mengikuti selain jalan kebenaran tersebut. Pasti ada mereka. Makanya dulu umat Islam adalah umat yang satu. Yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikut mereka dari generasi tabi'in adalah umat yang satu. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian muncul golongan Khawarij. Kenapa muncul golongan Khawarij? Inilah perpecahan pertama dalam Islam. Kenapa ada perpecahan? Karena ada pemahaman baru. Ada ajaran baru yang mereka munculkan. Setelah itu muncul Syiah. Tambah berpecah umat Islam jadi tiga golongan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena ada ajaran baru lagi. Kemudian di akhir masa sahabat muncul Qadariyah. Tambah berpecah umat Islam. Kenapa mereka berpecah? Karena ada ajaran baru lagi. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Makin banyak ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka makin banyak perpecahan umat Islam. Oleh karena itu, tidak ada jalan persatuan yang hakiki, persatuan yang diinginkan oleh Allah, kecuali kembali kepada sunnah. Kembali kepada ajaran yang asli. Allah ingatkan dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus itu. Jadi mengikuti selain petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab perpecahan umat Islam. Apalagi mengikuti kesyirikan dan kekufuran. Inilah penyebab terpecahnya umat manusia. Ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi mukmin. Kemudian sebab terpecahnya umat Islam karena mengikuti ajaran-ajaran, pendapat-pendapat yang mengada-ada dalam agama yang disebut dengan bid'ah, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang mengajak kepada sunnah dan mengajak kepada tauhid, inilah orang yang menginginkan persatuan Islam secara hakiki. Tapi aneh, sebagian orang ketika diajak kepada tauhid, dilarang berbuat syirik, malah mereka tuduh orang yang mengajaknya memecah belah umat. Ketika ada orang yang mengajak kepada sunnah dan melarang perbuatan bid'ah, malah dituduh sebagai pemecah belah umat. Kenapa mereka menuduh seperti itu jamaah sekalian? Karena mereka yang melakukan syirik dan bid'ah itu menjadi marah. Ketika diajak kepada kebenaran, mereka tidak mau meninggalkan kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak tahu hakikat persatuan yang dimaksudkan di dalam Islam, yaitu bersatu di atas jalan yang lurus, bukan bersatu di atas penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, tapi bersatu di atas jalan yang lurus. Ini yang tidak mereka pahami hakikat persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi kita disuruh bersatu dengan apa? Tali Allah. Bukan sembarang persatuan yang Allah inginkan. Bersatu dengan tali Allah, ajaran Allah yang sebenarnya, bukan ajaran yang kita buat-buat. tapi ajaran Allah yang sebenarnya, yaitu mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka ini yang dimaksud dengan persatuan. Oleh karena itu, orang yang mengatakan apabila ada orang mengajak kepada tauhid, kemudian menjelaskan penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada patung-patung, penyembahan kepada dewa-dewi, penyembahan kepada syaitan, penyembahan kepada matahari, bulan, dan bintang, penyembahan seperti berdoa kepada para wali, persembahan kepada para jin, maka itu semuanya adalah kekufuran, kesyirikan, dan salah, tidak benar. Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah semuanya selain Allah adalah batil, tidak benar, salah. Maka mereka kemudian mengatakan, orang yang mengucapkan dakwah seperti itu, yang mengajarkan ajaran seperti itu, memecah belah bangsa. Maka jemaah sekalian, ini ucapan sok bijak. Orang yang mengajak kepada tauhid dan menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah, dituduh sebagai pemecah belah bangsa. Tidak toleran, anti kebinekaan. Ini semua tuduhan sok bijak. Karena ini berarti menyalahkan ajaran Islam. Justru itulah inti ajaran Islam. Dan karena itulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Kenapa Nabi kita dimusuhi jemaah sekalian? Apakah karena beliau mengajarkan untuk berakhlak mulia? Tidak. Justru karena kemuliaan akhlak, beliau dicintai oleh orang-orang kafir sekalipun. Dan mereka menggelari beliau dengan Al-Amin. Itu sebelum beliau berdakwah. Sebelum beliau menyerukan dakwah Islam, beliau betul-betul dicintai oleh orang Arab sampai digelari oleh Al-Amin. Oleh mereka dengan Al-Amin. Hampir-hampir beliau diangkat menjadi Raja Arab. Orang yang paling mereka senangi di masa jahiliyah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena mengajarkan akhlak mulia beliau dimusuhi. Bahkan beliau tidak pula dimusuhi karena mengajak mereka mengimani tauhid rububiyah. Karena mereka juga beriman. Mengimani Allah sebagai pencipta, penguasa alam ini, yang mengatur alam ini, mereka juga memiliki keimanan yang sama. Bukan karena itu beliau dimusuhi. Bahkan beliau juga tidak dimusuhi karena mengajak mereka menyembah Allah. Beliau tidak dimusuhi karena itu. Karena mengajak mereka menyembah Allah. Sebab mereka juga menyembah Allah. Lalu karena apa beliau dimusuhi jemaah sekalian? Karena apa beliau dimusuhi? Karena beliau menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Beliau membatilkan sesembahan mereka. Beliau mengingkari perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Itulah inti dakwah Rasulullah SAW yang membuat beliau dimusuhi. Dan ucapan yang sama memecah belah manusia, memecah belah bangsa, diucapkan juga oleh orang-orang kafir ketika itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad memecah belah antara manusia. Itu sudah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memecah belah manusia menjadi dua golongan. Golongan pengikut kebenaran dan golongan pengikut kesesatan. Jadi kita mau pilih yang mana? Manusia memang mesti terpecah. Karena ada yang mengikuti kebenaran, ada pula yang mengikuti jalan yang sesat. Sama jemaah sekalian. Kalau kita enggak senang, kita berbicara tentang agama kita, inti ajaran agama kita, lalu orang lain protes. Kita mengatakan, non-muslim itu kafir. Kok ada orang yang marah? Itu ajaran Islam, kenapa mereka marah? Kita pun gak senang kalau dia marah. Sebenarnya yang intoleran adalah dia, bukan kita. Sebab bagaimana mungkin dikatakan intoleran kalau kita mengamalkan agama kita, padahal itu dijamin undang-undang dan itu inti ajaran agama kita. Mengingkari, menganggap kafir orang yang menyembah kepada selain Allah. Kulia ayuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, yang menamakan kafir kepada mereka Allah di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Kalau kita tidak senang mereka sebut intoleran, begitu pula jamaah sekalian, ketika kita berdakwah kepada sunnah dan menyalahkan perbuatan bid'ah, yang salah katakan salah, masa yang benar, yang salah dikatakan benar? Jadi ini sama. Kalau kita menyalahkan orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, bukan bermakna memecah belah. Nah ini kan hampir mirip. Sebagian umat Islam ketika diajak mengikuti sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah, mereka sebut itu adalah ajakan memecah belah umat Islam. Ini sama dengan orang yang mengatakan, mengajak kepada tauhid, melarang penyembahan kepada selain Allah, dan mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah sebagai intoleran. Jadi jemaah sekalian, inilah persatuan yang sebenarnya. Mengajak kepada sunnah, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang bid'ah katakan sesat, yang salah katakan salah. Jangan yang salah dikatakan benar. Yang salah katakan salah, kita ingatkan saudara-saudara kita supaya mereka tinggalkan. Baik. Ini makna al-jamaah yang pertama. Mengikuti jalan kebenaran. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan semua orang yang berbuat bid'ah, dialah pemecah belah agama yang sebenarnya. Dialah sesungguhnya pemecah belah agama, pemecah belah umat Islam. Kemudian makna yang kedua jamaah sekalian, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mengikuti pemerintah kaum muslimin. Tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin dan tidak memberontak. Dan tidak memberontak. Ini yang disebut dengan al-jamaah menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Di antara dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat kemungkaran atau kezaliman atau penyelisihan terhadap syariat, alias tidak berhukum dengan syariat, yang dia lihat pada diri pemimpinnya, falyasbir, maka Nabi SAW bersabda, hendaklah dia bersabar. Itu jemaah sekalian bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kenapa? Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena kalau dia membangkang, memisahkan diri, memberontak kepada pemerintahnya, jamaahnya sejengkal saja, kalau dia mati, maka matinya jahiliyah. Jadi, jelas makna al-jamaah dalam hadis ini. Dimulai dengan man ra'a min amirihi syai'an. Barang siapa yang melihat pada pemerintahnya satu kemungkaran, satu penyelisihan terhadap syariat, satu hukum yang bertentangan dengan syariat. Kemudian ditutup dengan barang siapa yang menyelisihi al-jamaah. Maka yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah. Jadi kalau kita baca buku-buku akidah, para ulama menyebutkan kata al-jamaah, maka bisa bermakna salah satu dari dua makna ini. Apakah yang dimaksud al-jamaah yaitu ajaran Nabi dan para sahabat ataukah pemerintah kaum muslimin? Itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Sebagian orang mereka pikir al-jamaah itu hizibnya, organisasinya, sehingga seringkali mereka malah lebih taat kepada pimpinan organisasinya dibanding pemerintahnya. Itulah yang disebut dengan negara di dalam negara. Aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, mereka tidak mau taati, tidak mau ikuti. Tapi aturan organisasi mereka, kebijakan pimpinan organisasi mereka, itu yang lebih mereka ikuti. Kalau organisasinya mengajak mereka untuk menggoyang pemerintah, membangkang kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah, mereka lakukan. Dia pikir organisasinya itulah yang disebut dengan al-jamaah. Padahal yang dimaksud dengan al-jamaah di dalam hadis Nabi SAW dan ucapan para salaf adalah pemerintah kaum muslimin. Dan bahkan hadis-hadis tentang kewajiban taat kepada pemerintah kaum muslimin sampai pada derajat mutawatir. Makanya itu termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyelisihinya, dia tersesat. Lalu, ada orang-orang yang katanya mau mendirikan khilafah Islamiyah. Tapi justru dengan konsep memberontak kepada pemerintah muslim. Jadi dia mau menegakkan syariat Islam melalui khilafah Islamiyah dengan cara menyelisihi syariat Islam itu sendiri. Mending kalau cuma satu penyelisihannya. Bahkan penyelisihan mereka sangat banyak. Mengimani atau meyakini hadis-hadis ahad tidak boleh digunakan dalam hal akidah misalkan. Penyimpangan dalam masalah takdir dan lain-lain. Banyak penyimpangan dari akidah Islam yang sebenarnya. Seandainya mereka mendirikan khilafah yang mereka dengung-dengungkan, khilafah seperti apa? Kalau belum berkuasa saja, sudah banyak syariat Islam yang mereka sanggup amalkan, mereka tidak amalkan. Jadi, jangan terpesona dengan seruan-seruan khilafah, tapi mereka sendiri enggak paham apa itu hakikat khilafah. Dan bagaimana seharusnya menegakkan khilafah yang sebenarnya? Bagaimana seharusnya menegakkan syariat Islam yang sesungguhnya? Jadi jamaah sekalian, ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, disebut ahlu sunnah wal jamaah, kalau mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, dan tunduk kepada pemerintah muslim, tidak membangkang, tidak memberontak. Apabila seseorang memberontak, memisahkan diri dari pemerintah muslim, maka dia keluar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk golongan khawarij. Dan bahkan, para ulama mengatakan, semua golongan sesat, semua golongan ahlul bid'ah, mereka berbeda-beda dalam nama, tapi mereka disatukan dengan pedang. Maksudnya apa? Semua ingin memberontak kepada pemerintah muslim. Tapi ada juga golongan sesat yang enggak memberontak. Kenapa? Kebetulan dapat jabatan. Kebetulan dapat jabatan. Coba kalau dia enggak dikasih jabatan, dia marah. Itulah bedanya dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mendapatkan jabatan dan tidak mendapatkan jabatan sama. Penguasanya berbuat baik kepada kita dan berbuat zolim kepada kita sama. Tetap kita sami'na wa ata'na. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sam'an wa ta'atan fi yusrina wa usrina wa azaratin alaina. Kita tunduk dan patuh kepada pemerintah kita dalam kondisi kita lapang maupun sempit, maupun hak-hak kita dizolimi. Itu baiat Rasulullah SAW yang beliau ambil dari para sahabat, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengambil baiat untuk selalu taat kepada pemerintah Muslim, fi yusrina wa usrina wa atharatin alaina, dalam keadaan kita lapang, sempit, ataupun hak-hak kita tidak diberikan atau dizolimi. Itulah bedanya dengan ahlus sunnah. Diperlakukan baik, diperlakukan buruk, sama. Kenapa? Karena kita tidak menaati pemerintah supaya mereka berbuat baik kepada kita. Kalau begitu karena apa kita taat pemerintah? Karena Allah perintahkan. Kita lakukan karena Allah. Jadi gak ada pengaruh. Pemerintah mau berbuat baik kepada kita, mau menzalimi kita, gak ada pengaruh. Sebab kita melakukan ketaatan kepada mereka demi taat kepada Allah. Beda dengan golongan-golongan yang menyimpang itu tadi. Baik, inilah jemaah sekalian penjelasan tentang penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk penamaan yang kedua, yaitu Ahlul Hadis, Ahli Hadis. Inilah penamaan yang kedua yang disebutkan para ulama terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka selalu berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga disebut Ahlul Hadis. Tapi jemaah sekalian, penamaan Ahlul Hadis itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, para ulama ahli hadis. Makna yang kedua adalah muradif atau persamaan kata dengan Ahlus Sunnah. Jadi yang dimaksud makna yang kedua. Walaupun dia bukan ahli hadis, tapi dia ketika menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu dia tunduk dan patuh, selalu dia berusaha amalkan, tidak dia selisihi, maka dia juga disebut ahlul hadis. Ini yang dimaksud dengan ahlul hadis di sini, bukan ulama ahli hadis. Iya. Jadi ada dua makna, tergantung konteks pembicaraan kita. Kalau kita sedang berbicara manhaj akidah, yang dimaksud dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnah itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara khusus ilmu hadis, maka kalau disebut ahlul hadis adalah para ulama ahli hadis. Iya. Yeah. Di antara penjelasan yang dinukil oleh penulis, ucapan Syekhul Islam dari Majmu' Al-Fatawa beliau, juz keempat halaman 95. Kata beliau, "Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirina 'ala sima'ihi aw kitabatihi wa riwayatihi. Bal na'ni bihim kullaman kana ahaqqu bi hifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi dhahiran wa batinan. Wa tiba'ahu batinan wa dhahiran, wa kadzalika ahlul Qur'an." Yang kita maksudkan dengan ahli hadis tidak sebatas orang yang berkonsentrasi mempelajari hadis, mendengarkannya atau menuliskannya atau meriwayatkannya. Seperti di zaman ini, imam besar ahlul hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani punya perhatian serius terhadap hadis. Begitu pula Syekh Muqbil bin Hadi, ulama dari negeri Yaman, punya perhatian serius terhadap hadis. Nah, mereka itu yang dijuluki ulama ahli hadis karena perhatian besar terhadap ilmu hadis. Akan tetapi, kata Syekhul Islam, yang kami maksudkan adalah setiap orang yang berusaha menghafal hadis, mengenalnya, memahaminya secara zahir maupun batin, mengikutinya secara batin maupun zahir. Jadi siapa saja, walaupun dia bukan ahli, dia penuntut ilmu, mungkin baru belajar, tapi dia selalu ittiba kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada sunnah, maka dia disebut ahlul hadis. Bukan artinya dia ulama ahli hadis, tapi pengikut ahlus sunnah. Demikian pula kata beliau, sebutan ahlul Quran. Sebutan ahlul Quran tidak semata-mata ahli baca Quran atau ahli tafsir, tetapi mencakup semua orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Baik, ini yang kedua. Penamaan yang ketiga adalah Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Di antara penyebutan tentang nama ini disebutkan di dalam kitab Syarah Itikad Ahli Sunnah Wal Jamaah atau dalam akidah Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, dinukil oleh putranya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Madhabuna, ini salah satu buku penting di dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka disebutkan madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wat tamassuk bi madhhabi ahli al-athar mithli Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Pendapat kami dan yang kami pilih dalam beragama ini adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan tabi'in, serta berpegang teguh dengan mazhab Ahlul Athar. Jadi dinamakan Ahlul Athar, maksudnya manhaj Ahlus Sunnah seperti Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Begitu pula beliau berkata ketika menjelaskan tentang tanda-tanda ahlul bid'ah. Wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mencerca, mencaci maki dan merendahkan ahlul athar. Siapa yang dimaksud dengan ahlul athar? Ahlus sunnah. Maka di sini sekaligus ada peringatan bagi kita, tanda-tanda golongan sesat itu suka menjelek-jelekkan golongan yang benar. Iya. Jadi yang ingin kita petik di sini adalah penamaan ulama dulu terhadap ahlu sunnah juga dengan ahlul athar, atau bisa juga al-athariyah dinisbatkan kepada athar. Kenapa dinamakan al-athar jemaah sekalian? Dan apa makna al-athar? Athar itu maksudnya adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, athar itu artinya peninggalan. Yang dimaksud peninggalan di sini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau mengutip ucapan Al-Safarini, yang dimaksud dengan ahlul athar adalah ayyalladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur anillahi jalla sya'nuhu fi kitabihi au fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut ahlul athar karena mereka mengambil akidah mereka hanya dari athar. Dari mana asarnya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam kitabnya, dan dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam au ma thabata wa sahha an salafis salih minas sahabati al-kiram wat tabi'in lahum al-fakham, atau dari peninggalan-peninggalan yang telah sahih riwayatnya dari as-salafus salih yang berasal dari kalangan sahabat yang mulia dan para tabi'in yang terhormat. Jadi jemaah sekalian, ini yang dimaksud dengan ahlul athar. Artinya mereka tidak membuat-buat, mereka hanya mengikuti athar. Oleh karena itu juga perlu kita ingatkan, penyebutan athar juga ada dua makna. Kadang yang dimaksud dengan athar ini dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, kalau disebut athar, itu seringkali dimaksudkan adalah ucapan para sahabat dan tabi'in. Ucapan para sahabat dan tabi'in. Kadang-kadang yang disebut athar adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca buku-buku hadis, kalau disebut athar, kemungkinan besar maknanya adalah ucapan sahabat atau tabi'in. Namun bisa juga bermakna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bicara akidah dan manhaj, kalau disebut ahlul athar, yang dimaksud adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Ini penamaan yang ketiga. Penamaan yang keempat. Ahlus sunnah wal jamaah juga dinamakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Dari mana diambil penamaan ini jemaah sekalian? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan dan kita dengarkan, umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, hanya satu yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi hanya satu golongan yang selamat, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka dari itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga disebut al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dan Syekh Jamil Zainu hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, menamakan bukunya Minhaj al-firqatun najiyah, manhaj golongan yang selamat. Ya. Jadi ini penamaan Ahlus Sunnah dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang keempat. Dan jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kita menukil ucapan beliau, semua golongan umat Islam tempatnya di neraka, kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan daripada sunnah adalah bid'ah, dan lawan daripada al-jamaah adalah al-furqah, perpecahan. Oleh karena itu, 72 golongan itu disebut ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Nah, jemaah sekalian, penamaan seperti ini asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa-bisanya ada umat Islam yang protes? Sama ketika mereka memprotes ucapan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang paling keras protesnya penceramahnya, karena katanya dia neraka paling panas. Ya. Kok bisa-bisanya memprotes hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh sebagian umat Islam? Kenapa jemaah sekalian mereka memprotes? Karena gagal paham. Mereka mengira itu adalah vonis terhadap seluruh umat Islam, semuanya masuk neraka kecuali kami. Kecuali kami, maksudnya orang yang berkata seperti itu. Itu gagal paham namanya. Kalau seandainya menyampaikan seperti itu enggak boleh, itu sama saja melarang disampaikannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Dan vonis umum. Di dalam penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, vonis umum dan vonis terhadap pribadi itu berbeda. Istilahnya vonis mutlak, hukum secara mutlak, dan hukum secara muayyan. Itu berbeda. Satu golongan sesat misalkan. Katakanlah golongan Mu'tazilah atau Syiah atau Qadariyah. Maka kita katakan golongan-golongan ini sesat, termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Apakah itu bermakna? Berarti kita mengatakan semua pribadi mereka masuk neraka pasti, tidak mungkin tidak. Tidak, bukan bermakna seperti itu. Kenapa? Karena orangnya bisa jadi tobat. Bisa jadi dia bertobat. Jadi bukan bermakna kita memvonis pasti semua orang yang berbuat bid'ah itu masuk neraka. Menyesatkan perbuatannya tidak bermakna memastikan pelakunya masuk neraka. Kalau ada yang memahami seperti itu, itulah yang disebut dengan gagal paham. Ya. Jadi bedakan antara memvonis secara mutlak umum dan memvonis muayyan. Bahkan kepada orang kafir juga seperti itu. Boleh kita mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk neraka. Tapi enggak boleh kita mengatakan Fulan, katakanlah namanya John, maaf yang namanya John ya. John pasti masuk neraka. Kenapa? Dia Yahudi. Gak boleh. Siapa tahu besok dia bertobat. Gak boleh jemaah sekalian. Tapi kalau kita katakan secara umum, Yahudi dan Nasrani masuk neraka, itu sesuai dengan lafaz Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Yahudi dan Nasrani dan musyrikin semuanya tempatnya di neraka jahannam. Sama jemaah sekalian, kalau kita mengatakan selain pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah sesat ahlul bidah masuk neraka, itu tidak bermakna memvonis mereka semua pasti masuk neraka. Iya. Jadi ini perlu kita jelaskan supaya tidak salah paham. Baik. Jadi yang mengatakan semuanya sesat masuk neraka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kelima, penamaan yang kelima adalah At-Ta'ifatul Mansurah. Golongan yang ditolong. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah. Dan penamaan ini jemaah sekalian juga berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran sampai datang ketentuan Allah atau keputusan Allah, dan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Apa yang dimaksud ketentuan Allah di sini jemaah sekalian? Maksudnya angin yang berhembus dari arah Yaman menjelang hari kiamat dan akan dia mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Sehingga yang tersisa di muka bumi ini hanya orang-orang kafir dan jenis orang kafir yang paling jelek. Kepada mereka lah ditegakkan hari kiamat. Maka sampai hari itu akan ada satu golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kenapa mereka selalu ditolong. Karena mereka selalu berpegang teguh dengan ajaran yang benar, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kunci mendapatkan pertolongan di setiap masanya, di setiap zamannya. Jadi Allah Azza wa Jalla akan selalu memberi pertolongan kepada ahlu sunnah. Oleh karena itu hadis ini juga sekaligus kabar gembira bagi setiap orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih dan jangan takut, jangan khawatir dengan al-ghurbah, dengan keterasingan, karena itu sudah janji Allah. Allah selalu akan memberikan pertolongan. Syaratnya cuma satu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilang sebab utama mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, tentang sifat orang-orang yang mendapatkan pertolongan ini juga disebutkan dalam hadis Muawiyah. Hadis Muawiyah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama sudah sering kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Ini bagian pertamanya. Apa bagian keduanya dan ketiganya? Ada yang tahu? bagian kedua dan ketiganya. Ya, saya enggak ada hadiah nih. Atau ada yang menawarin hadiah? Yang bisa jawab, lamar putri saya. Ustadznya duluan jawab. Apa bagian keduanya jemaah sekalian? Baca di Kitabul Ilm Sahih Al-Bukhari. Juga dalam Sahih Muslim. Bagian keduanya, Nabi SAW bersabda, mirip dengan lafaz ini. Hadis yang baru kita baca tadi, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wahum zahirun au kama qala alaihi salatu wassalam. Persis lafaznya dengan ini atau mirip, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran dan ditolong oleh Allah. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka dan orang yang merendahkan mereka sampai datang ketetapan Allah, yaitu angin itu tadi, dan mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran, mendapatkan pertolongan Allah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mereka akan diselisihi dan akan direndahkan. Jadi kalau orang menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, dan dia dibuli, dia dimusuhi, itu sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan, itu tidak membahayakan mereka. Sama sekali tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita adalah, apabila kita lepaskan pegangan kita terhadap sunnah itu sendiri. Justru itu yang berbahaya. Selama kita berpegang teguh dengan ajaran sunnah Nabi SAW, kata beliau, tidak membahayakan mereka, manusia memusuhi mereka dan menyelisihi mereka. Ini bagian keduanya. Apa bagian ketiganya? Kata Nabi SAW, Wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Nah jemaah sekalian, Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan, tiga bagian hadis ini semuanya menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Inilah sifat ahlu sunnah wal jamaah yang sangat menonjol. Pertama, jelas. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia dengan agama. Bagian yang kedua, maknanya adalah orang yang istiqamah dengan kebenaran dan ditolong oleh Allah, dia itu tadi yang paham agama. Dan bagian yang ketiga, ilmu agama dan keistiqomahan untuk mengamalkannya adalah anugerah dari Allah. Maksudnya, jangan sampai kita ujub. Itu adalah anugerah dari Allah, sehingga kita pun harus selalu berharap dan berdoa, memohon kepada Allah ilmu dan istiqomah. Iya. Jadi, ini hadis tentang penamaan yang kelima, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan. Siapa mereka? Orang yang menuntut ilmu, yaitu ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW, mengamalkannya dengan istiqamah, sampai berpisah dengan kehidupan dunia ini. Baik, kita masuk penamaan yang keenam, yang terakhir. As-salafiyah au as-salafiyun. Penamaan terhadap ahlu sunnah wal jamaah yang keenam adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. Apa maknanya? Kata Syekh, itu adalah penisbatan kepada generasi as-salaf. Penisbatan kepada generasi as-salaf. Yang secara bahasa artinya al-jama'atu al-mutaqaddimun. Jamaah atau segolongan umat yang sudah berlalu, yang sudah mendahului kita. Sebagaimana firman Allah, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Surat Az-Zukhruf ayat ke-56. Kami jadikan mereka salaf, artinya yang terdahulu, dan menjadi permisalan untuk generasi berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Fatimah, "Ni'mas salafu laki ana." Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Ini makna salaf menurut bahasa. Yang terdahulu, generasi yang terdahulu. Iya. Sedangkan menurut istilah, Syekh menyebutkan ada 4 makna yang disebutkan. 3 yang pertama disebutkan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang keempat, orang yang salah paham. Baik. Yang pertama, yang dimaksud dengan salaf, annahum as-sahabah faqat. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saja. Ini sebagian ulama mengartikan yang dimaksud dengan salaf di sini adalah para sahabat saja. Sebagian lagi berpendapat as-sahaba wa tabi'un. Para sahabat dan murid-murid mereka tabi'in. Generasi tabi'in. Dan sebagian lagi berpendapat as-sahaba wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Mereka adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Sahabat, muridnya sahabat, dan muridnya sahabat. Jadi 3 generasi. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan mungkin ini golok ya pendapat yang lebih tepat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi kepada 3 generasi ini. Sebagaimana sabda beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi. Jadi 3 generasi secara berurutan, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia, maknanya perintah bagi kita untuk meneladani mereka. Namun tidak diragukan lagi, para sahabat tentu yang lebih utama. Bahkan mereka secara khusus, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan salaf. Sahabat dan 2 generasi berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada makna yang keempat kata Syekh. Ada yang berpendapat salaf itu adalah generasi sebelum tahun ke-500 Hijriah. Sebelum tahun ke-500 Hijriah. Sehingga mereka berpendapat salaf itu adalah zaman, bukan ajaran. Maka ini pendapat yang batil. Syekh menjelaskan, ini adalah pendapat yang batil. Kenapa? Karena yang hidup di zaman itu, di zaman sebelum tahun 500 Hijriah, bahkan zaman masih sahabat hidup, banyak orang-orang sesat. Munculnya Khawarij masih di masa 100 tahun pertama. Begitu pula Syiah. Dan di akhir masa sahabat sudah muncul Qadariyah. Jadi enggak semua salaf di situ yang pantas diteladani. Makanya diistilahkan dengan as-salaf as-salih. As-salaf as-salih. Karena di masa-masa itu banyak juga salaf yang jelek. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, dan lain-lain. Jadi ini pendapat yang kurang tepat. Mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan salaf adalah at-tahdidus zamani, yaitu sekedar zaman, waktu sebelum tahun 500 Hijriah. Mulai dari tahun 1 Hijriah sampai 500 Hijriah, itulah yang disebut dengan salaf. Dan itu pendapat yang batil, tidak benar. Iya. Jadi dalil-dalil menunjukkan salaf itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Iya. Lalu kenapa ahlu sunnah wal jamaah disebut salafiyah atau salafiyun? Karena selalu mencontoh generasi ini, generasi salaf. Jadi gak ada organisasi salafiyah atau organisasi salafi dan salafiyun, gak ada. Tidak ada organisasi ini. Ini ajaran Islam. Siapapun yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mencontoh generasi salaf, maka dia pantas disebut sebagai salafi. Sebaliknya, yang mengaku salafi tapi dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, maka dia tidak pantas disebut sebagai salafi. Iya. Alhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat 6 penamaan terhadap ahlu sunnah wal jamaah, dan masing-masing memiliki makna yang terkandung di dalam nama itu. Sehingga dengan mengenal nama-nama tersebut, insyaallah kita sudah punya gambaran bagaimana menjadi seorang ahlu sunnah, dan bagaimana membedakan antara ahlu sunnah yang sebenarnya dengan yang sekedar mengaku-ngaku saja. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh menjadi presiden di negara yang menganut sistem demokrasi? Ini yang bertanya punya cita-cita kali ya, jadi presiden. Jemaah sekalian, menjadi pemimpin, pemimpin apapun, presiden, gubernur, wali kota, maka kewajibannya adalah menegakkan syariat Allah. Menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, syarat utama menjadi pemimpin disebutkan dalam Al-Quran, Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau pekerjakan adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Jadi dua syaratnya. Pertama, kuat. Kuat untuk apa? Untuk menegakkan syariat. Dan bisa dipercaya. Bukan orang yang pengkhianat. Bukan orang yang tidak jujur. Iya. Jadi ini syarat menjadi pemimpin untuk menegakkan syariat. Dan ini yang pertama Allah akan tanyakan di hari kiamat. Betul, pemimpin juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, makan mereka, kesejahteraan hidup mereka sehari-hari, dan lain-lain. Tapi yang lebih penting adalah memperhatikan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Itu yang lebih utama, tugas seorang pemimpin. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, innakum satahrisuna alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya kalau kuat dan bisa dipercaya, boleh menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Tapi dengan syarat dia mendapatkan kekuasaan pun dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Bukan dengan cara meminta dipilih. Apalagi mengemis. Mengemis dari rakyat. Minta dipilih. Ini bukan cara yang syar'i. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha." Jangan kamu minta jabatan. Jangan kamu minta jabatan. Karena kalau kamu dapatkan jabatan itu dengan cara meminta, kamu tidak akan ditolong. Tapi kalau kamu dapatkan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Jadi dilarang oleh Nabi SAW kita minta jabatan. Sekarang bukan minta lagi, ngemis. Dan dia harus, bayangkan jemaah sekalian, dia harus berjudi terlebih dahulu. Mengeluarkan uang yang besar sekali, harta yang besar sekali, untuk sekedar cetak bendera, ya kan? Intinya iklan. Intinya adalah iklan. Makanya sistem dengan suara terbanyak itu sebenarnya bukan suara terbanyak, tapi suara minoritas yang punya uang untuk membeli media. Kalau medianya sudah dibeli, iklannya bagus. Kalau dia enggak bayar, iklannya jelek. Menjelek-jelekkan dia. Itulah hakikat sistem memilih dengan suara terbanyak. Dan sistemnya tidak adil. Suara profesor sama dengan suara preman. Masuk akal enggak? Profesor, pilihan profesor enggak ada bedanya dengan pilihannya preman. Pilihannya orang bodoh. Suaranya seorang ulama sama dengan suara orang-orang bodoh. Satu bernilai satu. Kalau suara ulama bernilai 1000, ya, masuk akal. Masih bisa diterima oleh akal sehat. Jadi, ini bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi kalau seorang terpilih dengan cara yang syar'i, walaupun di negara itu tidak berhukum dengan syariat, tapi keberadaannya di situ untuk memperjuangkan hukum syariat, tentu tidak mengapa. Dia untuk berjuang. Kalau dia tidak berjuang, siapa lagi yang mau berjuang? Ya. Bahkan dengan sistem, cara terpilihnya pun dengan sistem yang tidak sesuai syariat, kalau dia bermusyawarah dengan para ulama, kemudian para ulama memandang yang lebih sesuai, yang lebih besar maslahatnya, ikut. Maka dia pun boleh ikut. Jadi walaupun pada dasarnya sistem seperti itu bertentangan dengan syariat, kadang sebagian ulama berijtihad membolehkannya apabila kalau tidak dibolehkan mudaratnya lebih besar. Bukan karena membenarkannya, tapi karena menghindari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, ikut tidaknya kembali kepada bermusyawarah dengan kibar. Al-barakatu ala ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian. Iya. Walaupun pada asalnya itu tidak boleh. Tapi bisa saja kita dalam hidup ini dihadapkan pada dua pilihan, gak ada pilihan ketiga, dan dua-duanya haram. Maka kita harus memilih mana yang mudaratnya paling rendah. Itu kaidah syariat. Itu kaidah syariat. Dan ulama bisa berbeda-beda pendapat dalam memilih mana mudarat yang paling rendah ini. Wallahu alam. Apakah sama istilah salafi dengan salafiyin? Sama. Salafi satu salafi. Salafiyin banyak salafi. Iya. Cuman itu mufrad dengan jamak. Iya. Bagaimana sikap pemimpin yang dizolimi oleh rakyatnya? Ya sabarlah. Ya. Sabar. Orang yang dizolimi, dia punya pilihan boleh balas, tapi tidak boleh melampaui batas. Namun yang afdal, dia sabar. Lebih afdal lagi, kalau dia memberi maaf. Ini lebih afdal lagi. Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman. Wal qadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan manusia. Ya, ada lagi yang lebih tinggi. Jadi pertama, boleh balas dengan syarat tidak lebih. Yang kedua, sabar, lebih afdal, enggak membalas, pilih sabar. Yang ketiga, memberi maaf, lebih tinggi lagi. Yang keempat, ada lagi yang lebih tinggi. Balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Jadi bukan dibalas dengan perbuatan setimpal, tapi dibalas dengan berbuat baik. Itu yang lebih afdal. Iya. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu psikologi? Apakah dapat merusak akidah? Secara umum, tidak masalah. Tidak merusak akidah. Hanya saja mungkin dalam rinciannya bisa jadi ada. Karena banyak yang mereka pelajari teori-teori dari orang kafir. Nah, kita patut khawatir ada hal yang merusak akidah. Tapi secara umum tidak masalah. Namun perinciannya, nah ini. Kita harus paham, saya enggak bisa menjelaskan hukum karena tidak tahu rinciannya. Apa yang sesuai dengan akidah, apa yang bertentangan. Iya. Tapi secara umum tidak masalah. Tidak ada larangan dalam syariat dan bukan ilmu yang terlarang dalam syariat. Beda dengan ilmu sihir, ilmu filsafat, iya. Ilmu debat, mantik. Itu pun kadang digunakan para ulama pada hal-hal khusus, tidak untuk umum. Iya. Yang mantik tadi. Adapun ilmu sihir itu mutlak terlarang. Ada kasus yang pernah saya dengar, seorang pemuda muslim belajar ilmu kebal di suatu perguruan. Pemuda tersebut taat dan patuh terhadap ajaran yang diberikan gurunya. Hingga pemuda itu diberi ilmu kebal. Dengan satu syarat, harus rajin sholat dan berbuat baik terhadap semua orang. Pertanyaan saya, apakah ada ajaran ilmu kebal dalam Islam? Apakah dibenarkan seorang muslim menjadi takwa oleh sebab lain, bukan karena Allah? Apa pengertian syirik dalam Islam? Syirik maknanya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa kekhususan bagi Allah? Ada tiga. Pertama, rububiyah. Contoh syirik dalam rububiyah, orang yang memiliki keyakinan ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah, ada yang mengatur alam ini selain Allah, dan contoh-contoh lain. termasuk yang mempercayai jimatnya bisa menolongnya, hari-hari baik, hari-hari buruk bisa memberikan pengaruh pada hajatnya, itu juga syirik dalam rububiyah. Ya. Yang kedua, dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah, orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, itulah disebut orang musyrik. Contohnya berdoa kepada selain Allah, kalau sholat, puasa, zakat, haji, kaum muslimin paham, umumnya paham. Tapi ibadah enggak sebatas itu. Berdoa termasuk sebesar-besarnya ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Begitu pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, karena menyembelih itu ibadah. Termasuk orang yang percaya jimat dan percaya hari baik dan hari buruk, juga ada syiriknya dalam uluhiyah. Apa syiriknya dalam uluhiyah? Ibadah hati. Tawakal yang seharusnya dia bergantung kepada Allah, dia berikan kepada jimatnya. Dan kepada hari-hari yang dia anggap baik dan hari yang dianggap buruk. Ya. Yang ketiga, syirik dalam asma' wa sifat. Syirik di dalam asma' wa sifat. Contohnya apa? Orang-orang Nasrani menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Dan mensifatkan Allah bukan dengan sifat Allah, tapi sifat makhluk. Mereka namakan Allah dengan siapa? Al-Ab. Apa artinya Al-Ab? Hah? Bapak. Dan mereka sifatkan Allah seperti manusia yang memiliki anak. Ini kesyirikan mereka. Di samping juga kesyirikan mereka dalam uluhiyah, menyembah kepada selain Allah. Juga syirik dalam asma' wa sifat. Menyamakan Allah dengan makhluk, itulah syirik dalam sifat-sifat Allah. Ya. Adakah ajaran ilmu kebal dalam Islam? Tidak ada. Ilmu kebal, tenaga dalam, ilmu bisa terbang di udara, bisa berjalan di air, itu semuanya sihir. Dari mana mereka dapatkan? Dari pertolongan setan. Bantuan setan. Tapi di sini dikatakan syaratnya harus rajin sholat dan berbaik kepada semua orang. Kok kita katakan itu pertolongan setan? Iya, itu pertolongan setan. Kenapa? Karena niatnya beribadah sudah salah. Makanya setan senang. Niat beribadahnya untuk mendapatkan ilmu kebal, bukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk semata-mata mendapatkan pahala dari Allah, tapi ingin ilmu kebal. Jadi ini niat yang salah. Seandainya ini baik, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah mendahului kita. Enggak mungkin kita bisa mendahului Nabi dan para sahabat dalam hal kebaikan. Kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berperang terluka, berdarah, dan gak bisa mukul dari jarak jauh. Mereka punya pedang, punya tombak, panah. Ya, kecuali pakai panah, bisa dari jarak jauh. Gak ada yang punya tenaga dalam. Dan mati syahid itu kemuliaan. Pakai ilmu kebal supaya gak mati syahid. Ya. Penakut dong. Ya. Dan jemaah sekalian, sebenarnya yang punya ilmu kebal ini harus langsung berjihad sekarang, ya. Karena kan nggak bisa mati, ya. Hebatnya kena rudal nggak mempan, ya. Harusnya mereka pergi berjihad sekarang, minta izin kepada pemerintah. Nggak boleh diam-diam saja di dalam keadaan kaum muslimin dizolimi. Kalau orang yang lemah, dia dapat pemaafan dari Allah karena dia lemah, nggak sanggup berjihad. Ini punya ilmu kebal. Coba tentara mana yang bisa mengalahkan orang yang punya ilmu kebal? Iya. Dan jemaah sekalian, pahlawan Islam Khalid bin Walid, pedang Islam, pedang Allah, ketika beliau wafat, orang yang memandikan jenazahnya menghitung di tubuhnya lebih dari 80 luka, semua dari arah depan, tak satu pun dari arah belakang. Sudah lengkap lukanya, ada yang sabetan pedang, tombak, panah, enggak mati-mati. Bukan pernah, bukan punya ilmu kebal. Tapi memang belum ajalnya. Belum ajalnya. Dan beliau menangis gara-gara enggak mati syahid. Jadi beliau menyesal, kenapa saya harus mati di atas pemberingan? Jadi beliau bukan punya ilmu kebal, justru beliau merindukan mati syahid. Tapi sayangnya memang dia jagoan perang. Enggak bisa terkalahkan. Ya, tapi terluka, enggak ada tenaga dalam, enggak ada, beliau punya pedang. Dalam satu pertempuran beliau pernah menggunakan 9 pedang. Maksudnya satu gunakan patah sampai 9. Enggak ada punya tenaga dalam pedang yang beliau gunakan. Enggak ada punya ilmu kebal. Buktinya terluka. Hanya saja belum ajalnya untuk wafat. Itulah para pahlawan Islam. Seandainya ini baik, enggak mungkin kita mendahului para sahabat melakukannya. Ini semua permainan setan. Iya. Dan seringkali mereka dapatkan ini dengan cara harus mendekatkan diri dulu kepada setan-setannya. Cuman kadang mereka enggak sadar sedang mendekatkan diri kepada setan. Iya. Apakah yang harus didahulukan? Naik haji khusus dahulu jika dana sudah tersedia sebagai pelengkap rukun Islam, atau menikah dulu sebagai pelengkap agama? Ya. Para ulama menjelaskan, nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kalau sudah wajib, maka nikah yang didahulukan. Karena kalau dia enggak nikah, dia juga ibadahnya enggak akan khusyuk. Sulit untuk khusyuk kalau dalam kondisi wajib. Ya. Wajib itu dalam kondisi dia khawatir, sudah betul-betul takut. Ini kalau enggak nikah bisa terjerumus pada zina. Wajib dia nikah. Kalaupun dia ibadah, enggak akan khusyuk, sulit untuk khusyuk. Apalagi pergi haji zaman sekarang. Ya. Wanita dari penjuru dunia dia ketemu. Ya. Ini lebih berbahaya lagi. Maka dahulukan nikah kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau dia belum sampai kondisi seperti itu, nikah pada asalnya sunnah, sehingga yang wajib haji tentu lebih didahulukan. Jadi tergantung kondisinya, wallahu a'lam. Kalau kita membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat. Bagaimana dengan salawat-salawat yang diiringi tetabuan atau rebanah? Apakah itu juga akan mendapatkan syafaat? Mendapatkan syafaat dengan mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengikuti petunjuk beliau, maka dia terancam tidak akan mendapatkan syafaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang-orang yang terusir dari telaga beliau. Mereka sudah mendekat ke telaga untuk minum dari telaga itu. Dan beliau bersabda, man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Tapi tiba-tiba mereka diusir. Padahal Nabi sudah melihat mereka, mereka sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, umatku, kenapa mereka diusir? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan. Amalan-amalan baru yang mereka ciptakan sepeninggalmu. Jadi berbuat bid'ah dalam agama, mengada-ada dalam agama, menjadikan seseorang itu terancam tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi ditambah dengan nyanyian-nyanyian dan suara musik. Ini di samping juga itu adalah mengada-ada, juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki haram, kemudian khamar dan alat-alat musik. Ya. Yeah. Bolehkah kita belajar hipnotis? Hipnotis itu ada dua yang dikenal oleh orang sekarang. Pertama, yang menggunakan jin, bekerja sama dengan setan-setan, maka itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Mempelajarinya haram dan termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nabi Sulaiman tidak kafir artinya tidak berbuat sihir, tidak pula mengajarkannya. Maka sihir, mengajarkannya, mempelajarinya adalah kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, ada juga mereka sebut hipnotis, tapi ternyata tidak menggunakan perantara jin atau setan. Hanya mungkin kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya termasuk kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Dalam kepintaran berbicara ada sihir. Ini sihir secara majaz, bukan sihir hakiki. Artinya bukan sesuatu yang terlarang, kecuali digunakan untuk hal yang terlarang. Ya. Jadi dengan kata-kata seseorang bisa menyihir. Maka kalau itu yang dimaksud, mempelajari kata-kata untuk motivasi, dan itu yang disebut hipnotis, kalau itu yang dimaksud, maka itu tidak terlarang tentunya. Tapi kalau cuma untuk main-main, maka tidak patut bagi seorang muslim untuk melakukannya. Ya. Namun kalau untuk medis misalkan, pengobatan, dengan cara memberikan sugesti, dengan kata-kata motivasi, maka ini tidak mengapa. Tapi sebaiknya jangan dinamakan hipnotis. Jangan pula dinamakan hipnoterapi. Kalau terbukti betul-betul hanya sekedar kata-kata motivasi, enggak ada permainan dengan jin. Iya. Jadi kalau demikian kenyataannya, maka tidak mengapa insyaallah, cuman sebaiknya jangan dinamakan dengan hipnotis. Karena di fatwa-fatwa para ulama, di fatwa Lajnah Daimah, begitu pula fatwa Syalbani, mutlak hipnotis sihir. Cuman saya berbicara tentang kenyataan. Karena saya pernah dengar yang mereka maksud dengan hipnotis adalah sekedar kata-kata motivasi. Kalau demikian kenyataannya, maka kalau begitu tidak mengapa. Kalau untuk satu hal yang baik, untuk penyembuhan misalkan. Iya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan kriteria pemerintah kaum muslimin. Kalau kita bicara kriteria idealnya, tentu yang menjalankan syariat Islam. Tapi kalau bicara tentang sah dan tidaknya, enggak harus atau tidak dipersyaratkan untuk sah sebagai pemimpin, dia harus sempurna dalam penegakan syariat. Ya. Itu berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, termasuk yang sudah kita baca tadi. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada diri pemimpinnya kemungkaran yang dia benci, hendaklah dia sabar. Jangan dia memberontak. Karena kalau dia memberontak sejengkal saja, enggak banyak, sejengkal saja dia melawan, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Jadi dia sah sebagai pemimpin. Walaupun dia dikatakan pemimpin yang buruk, tapi dia sah sebagai pemimpin. Jadi kalau kita bicara idealnya, tentu pemimpin itu kewajibannya menerapkan semua syariat Islam. Tapi kalau bicara sah dan tidaknya, maka selama dia muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk taat kepadanya. Itu yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Dalam hadis lain juga, hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang zalim, dan kemungkaran-kemungkaran mereka lakukan, kalian pun mengingkari. Maka sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami mendapati para pemimpin seperti itu?" Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menyuruh kita turun ke jalan, lengserkan, lawan? Tidak. Beliau mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Itu pesan Nabi SAW kepada kita. Kalau bicara marah, semua kita marah terhadap orang berbuat zalim. Maka di sini ujian bagi kita. Kemarahan kitakah yang kita turuti atau tunduk kepada hadis Nabi SAW? Ini ujian. Siapa yang tidak marah? Mentang-mentang punya kuasa berbuat zalim. Apalagi kita hitung-hitungan mampu melengsarkan dia. Tapi inilah ujian bagi kita. Emosi kitakah yang lebih kita dahulukan? Atau ketundukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau, sunnah beliau. Kata beliau, tunaikan hak mereka. Apa hak mereka? Didengar dan ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian minta kepada Allah hak kalian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimaksud minta kepada Allah hak kalian adalah doakan kebaikan untuk pemerintahmu yang zalim itu, supaya dia dapat hidayah dan dia tunaikan hak kamu dan hak masyarakat. Jadi bukan didoakan kejelekan. Kalau kita doakan jelek, dia tambah jelek. Masyarakat pun rasakan kejelekannya. Tapi kalau kita doakan kebaikan, dia jadi baik, masyarakat pun jadi baik. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya mirip ya. Bagaimana cara memilih ustadz yang sunnah? Ada dua cara. Satu, tanyakan kepada para ulama sunnah atau ustadz-ustadz sunnah yang lain yang sudah kita kenali. Apakah mereka merekomendasi dia atau tidak? Apakah mereka mengenal dia sebagai ustadz sunnah atau tidak? Ini metode yang ditempuh generasi salaf. Mereka datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pendapatmu tentang si fulan? Mereka datang kepada Imam Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah punya ilmu, kita bisa menilai. Kita bisa menilai sendiri. Mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak. Nah inilah yang lebih penting. Disinilah pentingnya kita belajar tentang sunnah. Kalau kita sudah tahu sunnah, mengerti prinsip-prinsip sunnah, kita bisa bedakan, ini ahlu sunnah dan itu bukan. Dengan cara apa? Dengan menguji sesuai ilmu yang kita pelajari. Kalau dia mengikuti prinsip-prinsip sunnah, maka dia ahlu sunnah. Kalau tidak, berarti dia bukan ahlu sunnah. Contohnya kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, pelajari. Ini prinsip-prinsip ahlu sunnah. Atau Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Bukannya tadi diajarkan Ustaz Badrul kan? Iya. Syarhus Sunnah Al-Barbahari bukan? Iya. Pelajari sampai selesai. Itu penjelasan tentang prinsip-prinsip sunnah. Dengan ilmu itulah kita mengenal makna ahlu sunnah dan mana yang bukan ahlu sunnah. Iya. Ada pertanyaan. Jawabannya panjang nih. Ya. Waktu sudah mepet. Bagaimana dengan syubhat dalam menuntut ilmu ke ustadz yang abu-abu? Dengan alasan ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Jamaah sekalian, kita pertama belum tentu sanggup membedakan mana baiknya, mana buruknya. Belum tentu sanggup. Ya. Kenyataannya banyak orang mengira itu baik padahal buruk. Ini yang pertama masalahnya. Yang kedua, yang buruk pun sudah kita tahu ini buruk. Tapi ketika kita mendengarnya, setan masukkan dalam hati kita pembenaran. terhadap keburukan itu. Bisa saja terjadi. Inilah yang dikhawatirkan ulama salaf dulu. Seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi, la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa yang mendengarkan satu kebid'ahan, janganlah dia sampaikan ke teman-teman duduknya, supaya tidak dia masukkan ke hati mereka. Ya. Kata Imam Dzahabi, beliau mengomentari ucapan ini, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras supaya kita menjauhi orang yang menyampaikan kesesatan. Karena mereka memandang hati mereka lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Apakah kita merasa lebih kuat hatinya daripada salaf? Salaf takut. Kok kita merasa berani? Subhanallah. Maka kita pasti orang yang tertipu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita hadir di situ, itu juga bermakna pertolongan kepada dia. Memperbanyak jumlah orang yang menyimpang. Dan juga yang berikutnya, bisa menipu orang. Kawan saya katanya rajin ngaji sunnah, dia hadir di situ, saya pun mau ikut hadir. Gara-gara lihat kita hadir, dia pun ikut hadir. Dan mungkin kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dia belum bisa membedakan. Sehingga dia terjerumus dalam yang buruk. Kita penyebabnya. Dan yang lebih berbahaya jemaah sekalian adalah ketika dia menyimpangkan ayat-ayat Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk di situ tanpa membantahnya, tanpa meluruskannya, maka kita seperti dia. Sebagaimana firman Allah, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya. Kalau kamu, atau sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain, kalau kamu masih duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Nah jemaah sekalian, tentang mempermainkan ayat Allah, itu ada dua makna. Yang pertama menghina, memperolok-olok. Yang kedua, menafsirkan bukan dengan penafsiran yang benar. Jadi kalau dia tafsirkan dengan penafsiran yang sesat, dan kita duduk di situ, kata Allah, "Innakum idza mithluhum," kamu seperti dia. Jadi ini enggak main-main. Kalau kita duduk di majelis yang menyampaikan kesesatan, maka kita dihukumi sesat seperti dia. Naudzubillah. Apakah Al-Ghuraba termasuk penamaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya, termasuk. Berdasarkan hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. "Kama bada'a," sebagaimana dia datang, maka beruntunglah al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Ya? Tapi terasing bukan karena nyeleneh. Ya? Jadi tampil beda karena nyeleneh. Namun terasing karena berpegang teguh dengan syariat di dalam apa namanya, banyak orang yang menyelisih syariat itu. Sampai jam berapa asar? Asar jam berapa sekarang? 15? 14, baik. Pemerintah seperti apa yang harus ditaati kaum muslimin? Bagaimana cara menasihati pemimpin menurut dalil? Dan bolehkah kita berpolitik dalam Islam? Pertama, tadi sudah kita jelaskan, pemerintah yang syah tidak dipersyaratkan dia harus sempurna menerapkan syariat. Pemerintah Muslim, walaupun tidak sempurna dia menerapkan syariat, dalil-dalil menunjukkan seperti yang telah kita sebutkan tadi, wajib ditaati. Namun ketaatan di sini maknanya hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau kita disuruh minum khamar, enggak boleh kita minum. Tapi bukan bermakna boleh kita melengsirkan. Iya. Bagaimana cara menasihati pemimpin? Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya kepada kita. Beliau bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia sampaikan terang-terangan. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari Iyad bin Ghanam dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi dilarang oleh Nabi SAW menyampaikan secara terang-terangan. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyampaikan kejelekan penguasa di khalayak ramai itu termasuk pemberontakan. Sebab pemberontakan itu bisa jadi dengan senjata dan dengan kata-kata. Dan tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali telah didahului pemberontakan dengan kata-kata. Enggak mungkin. Harus ada provokatornya dulu yang manas-manasi. Baru mereka angkat senjata. Maka dari itu, pemberontakan pertama nenek moyangnya Khawarij yaitu Dzul Khuwaisirah bukan dengan senjata melainkan dengan kata-kata. Yaitu dia di depan khalayak sok mengatakan I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil bahwasanya pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata juga, bukan hanya dengan senjata. Bolehkah berpolitik dalam Islam? Semua ajaran Islam mencakup semua, termasuk politik. Tapi politik yang syar'i, yang sesuai ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk dalam politik yang tidak sesuai syariat, maka pada asalnya tidak boleh. Kecuali itu tadi yang saya sampaikan tadi, kadang para ulama berijtihad, kalau kita enggak punya pilihan. Pilihan kita hanya ada dua, dua-duanya jelek. Maka kita harus memilih kejelekan yang lebih rendah, bukan sebagai pembenaran kepadanya. Iya. Pada asalnya enggak boleh kita masuk dalam politik yang tidak sesuai syariat. Iya. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah punya ucapan emas. Ini hukum beliau secara umum. Penjelasan beliau tentang hukum berpolitik secara umum di masa ini. Ini ucapan emas dari seorang ulama Rabbani di abad ini. Kata beliau, minas siyasah tarkus siyasah. Termasuk politik Islam di masa ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Karena kenyataan, di masa ini jemaah sekalian, orang baik masuk dalam dunia politik, masuk dalam sistem politik seperti ini, dua kemungkinan terjadi padanya. Pertama, dia tersingkirkan, akhirnya masuk penjara. Dia enggak mau kompromi. Dia enggak mau ikutan arus kebanyakan orang. Maka mereka akan menyingkirkannya, dia berakhir di penjara. Difitnah, dijebak, padahal dia tidak bersalah. Kemungkinan yang kedua lebih jelek lagi, dia jadi seperti mereka, ya kan? Enggak tahan godaan, masuk dalam sistem orang-orang yang rusak, akhirnya dia jadi seperti mereka. Itu umumnya yang terjadi. Makanya kata Syekh Al-Albani, termasuk politik Islam di masa sekarang secara umum adalah meninggalkan politik itu sendiri. Itu juga politik. Itu juga politik Islam. Karena kalau kita masuk politik, belum tentu kita kuat. Belum tentu kita kuat. Ya, dua kemungkinan itu terjadi. Iya. Dan jemaah sekalian, perbaikan umat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah, sabar sampai mati selesai. Itu perbaikan umat yang sebenarnya, yang dicontohkan Nabi SAW. Kita pelajari ilmu ini betul-betul, kita berusaha amalkan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada umat. Ya.